innalillah kalau bahasa kita. Bagaimana kamu mengatakan hal demikian di hadapan Rasulullah? Innahu Rasulullah. Dia itu Rasulullah ya Aisyah. Marah-marah Abu Bakar di hadapan Aisyah. Dilerai sama Rasulullah. Jadi Rasulullah menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Ya Abu Bakar. Rasulullah malah marah ke Abu Bakar. Bukan dalam hal, bukan untuk ini kami datang ke sini supaya kamu marahi istri saya. Enggak. Dia enggak salah wahai Abu Bakar, kamu jangan marah-marah sama istri saya. Ya ya Rasulullah, Abu Bakar. Maaf ya Rasulullah, itu keceplosan itu. Terus Nabi di antara kedua orang itu tiba-tiba ngelihat ke belakang ke arah Aisyah dan bilang, "Tuh Aisyah, lihat, aku kan ngebelain kamu kan?" Akhirnya Aisyah, "Ya ya, udah gimana sekarang? Udah pulang aja daripada orang itu ngamuk lagi, pulang." Pulang ketawa-ketawa berdua. Abu Bakar yang jadi malah bingung sendiri gitu. Pulang, coba lihat akhlak Rasul. Tingginya setinggi Adam. Kekuatannya seperti Musa. Wajahnya seperti Yusuf. Akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Jadi gak mungkin kita berdoa yang keren-keren terus sia-sia. Enggak. Kalau gak dikasih sekarang, dikasih nanti. Kalau gak dikasih nanti di akhir, di akhirat. Yang pasti dikasih sama Allah. Kebaikan tidak mungkin sia-sia.